Sholat, kamu tanafilin, kewajiban berdiri ya, kewajiban berdiri itu juga tidak diharuskan bagi orang yang sholat sunnah. Jadi mutanafil artinya orang yang sholat sunnah ya. Jadi kamu tanafilin ini adalah contoh atau sesuatu yang sama dengan ajizin ya. Di penjelasan sebelumnya dijelaskan wali ajizin, bagi orang yang tidak mampu berdiri diharuskan diperbolehkan sholat dengan duduk. Yang sama dengan itu adalah mutanafil. Mutanafil adalah seorang yang melakukan sholat sunnah. Fayajuzu lahu ayyusalli an-nafla qa'idan wa mutaji'an ma'al qudrati 'alal qiyami awil qu'ud. Bagi orang yang sholat sunnah, dia diperbolehkan melakukannya dengan duduk ataupun dengan tidur miring. Ayyusalli an-nafla qa'idan wa mutaji'an ma'al qudrati 'alal qiyami awil qu'ud. Walaupun dia mampu berdiri dan duduknya. Jadi kebolehan sholat dengan duduk untuk sholat sunnah itu tidak disyaratkan tidak mampu berdiri ya. Kebolehan sholat sunnah dengan duduk dan dengan tidur miring sekalipun itu tidak diharuskan dia tidak mampu berdiri dan tidak mampu duduk. Artinya dia boleh melakukannya walaupun mampu berdiri dan mampu duduk. Dan sholat sunnah ini mencakup pula sholat Idul Fitri ya. Jadi sholat Idul Fitri itu dilakukan dengan Idul Fitri dan Idul Adha tentunya. Sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu boleh dilakukan dengan duduk. Karena memang tergolong sholat sunnah ya. Tergolong sholat sunnah. Hal ini, kebolehan ini berdasarkan dari hadis Nabi Muhammad, sabda Nabi Muhammad SAW, man sholaka iman fahuwa afdal, wa man sholaka idan falahu nisfu ajril qa'im. Wa man sholana iman ay muttaji'an falahu nisfu ajril qa'id. Barang siapa yang sholat dengan berdiri, maka yang ia lakukan adalah yang paling utama, fahuwa afdal. Wa man sholaka idan falahu nisfu ajril qa'im. Dan barang siapa yang sholat dengan duduk, maka ia mendapatkan separuh pahala. Separuh pahala sholat berdiri. Jadi perbandingannya sholat dengan duduk dan sholat dengan berdiri, itu sholat dengan berdiri dua kali lipat pahala dari sholat yang dengan duduk. Karena sholat dengan duduk ini nisfu ajril qa'im, pahalanya separuh dari sholat yang dilakukan dengan berdiri. Wa man sholana iman ay mutaji'an falahu nisfu ajril qa'id. Dan sholat dengan tidur miring mendapatkan separuh pahala sholat dengan duduk. Jadi kalau perbandingan sholat berdiri dan sholat dengan tidur miring, pahala sholat tidur miring itu seperempat ya, seperempat dari pahala sholat dengan berdiri. Karena pahala sholat tidur miring itu separuh pahala sholat sunnah. Dan selain hadis itu, kemuliaan ini juga dikarenakan ijma ya, ijma atau kesepakatan oleh para ulama. Jadi para ulama telah bersepakat bahwa untuk sholat sunnah diperbolehkan sholat dengan duduk. Dan juga dikarenakan kemuliaan ini dikarenakan banyaknya sholat sunnah ya. Sholat sunnah itu banyak sekali. Dalam satu hari itu banyak sekali kesunahan sholat itu ya. Karena banyaknya sholat sunnah, maka mensyaratkan berdiri di sholat sunnah ini bisa menyebabkan keberatan ya. Bisa menyebabkan keberatan dan meninggalkan sholat sunnah. Jadi rukun yang berupa berdiri ini andai kata ditetapkan di dalam sholat sunnah, ini bisa menimbulkan hal negatif bagi sholat sunnah, yaitu menyebabkan orang berat melakukannya dan bahkan bisa meninggalkannya. Oleh karena itu diperbolehkan sholat sunnah dengan duduk. Kemudian berkurangnya pahala untuk sholat duduk dan tidur miring bagi yang masih mampu melakukan keduanya ya. Jadi hadis tadi, orang yang sholat duduk separuh berdiri, orang yang sholat tidur miring separuh orang yang duduk. Pahala itu berlaku bagi orang yang masih mampu melakukan berdiri dan duduk ya. Jadi masih mampu berdiri tapi dia duduk, masih mampu duduk dia sholat dengan tidur miring, itu pahalanya separuh tadi. Artinya bagi orang yang memang tidak mampu melakukannya, maka pahala pahala yang didapatkannya tidak berkurang sama sekali. Dan juga hadis tadi, yaitu pahala separuh tadi, itu mengecualikan Nabi Muhammad SAW. Jadi kekhususan Nabi Muhammad yang tidak dimiliki oleh umatnya, salah satunya adalah beliau sholat dengan berdiri dan duduk, itu pahalanya sama ya. Sholat sunnah dengan tanpa berdiri, itu pahalanya sama bagi Nabi. Mengapa? Karena Nabi adalah orang yang terbebas dari sifat malas ya. Ma'munul kasal, Nabi adalah seorang yang terbebas dari sifat malas. Tidak seperti kita ya, tidak seperti umatnya. Kalau umatnya itu melakukan sholat dengan duduk, sholat sunnah dengan duduk itu pastinya karena malas berdiri ya. Kalau Nabi tidak. Jadi dikarenakan Nabi ini tidak memiliki sifat malas, terbebas dari sifat malas, maka beliau sholat duduk yang dilakukan oleh beliau ini pahalanya sama dengan sholat yang dilakukan dengan berdiri. Kemudian yang lebih baik ya, yang lebih baik tidur miring di sisi badan kanan. Seperti halnya seorang yang tidak mampu sholat dengan duduk, sholat fardu dengan duduk, dia diharuskan tidur miring ke kanan. Sholat sunnah juga sama. Sholat sunnah juga yang lebih baik miring di sisi badan kanan. Tetapi kalau melakukan dengan sisi kiri, miring dengan sisi kiri ini boleh ya. Boleh, akan tetapi makruh. Sekiranya tidak ada udzur, ini makruh. Sama seperti sholat yang dilakukan orang yang tidak mampu duduk ya, sholat fardu yang dilakukan dengan tidur miring. Kemudian ada ulama yang tidak mengesahkan. Ada ulama yang tidak mengesahkan sholat sunnah dengan tidur miring. Jadi walaupun di Fathul Mu'in ini boleh, tetapi ada juga ulama yang tidak mengesahkan sholat sunnah dengan tidur miring. Ulama itu beralasan sebab hal itu merusak bentuk sholat. Merusak bentuk sholat ya. Jadi kalau tidur miring itu kan sudah keadaannya sudah tidak sholat ya. Jadi bisa merusak bentuk sholat. Wayal zamul mutoji'a. Ini yalzamu itu kalimat setelahnya itu yang lebih pas dijadikan maf'ul ya. Jadi berbeda dengan fi'il-fi'il yang lain kalau yalzamu itu. Kalau fi'il yang lain itu yang banyak maf'ulnya setelah fi'il, fa'il setelah fi'il dan setelah fa'il maf'ul. Jadi fi'il, fa'il, maf'ul kalau fi'il normal. Tapi kalau yalzamu itu yang pas, yang terjemah yang pas itu susunannya berbeda dengan fi'il yang lain. Yaitu setelah fi'il berupa maf'ul, setelah maf'ul baru fa'il. Jadi cara bacanya wayal zamul mutaji'a al-ku'udu. Jadi tidak mutaji'ul ku'uda, tapi mutaji'al ku'udu. Wayal zamul mutaji'al ku'udu lirruku'i wa sujud. Bagi seorang yang melakukan sholat sunnah dengan tidur miring, dia diharuskan duduk untuk rukuk dan sujud. Jadi rukuk dan sujud tidak boleh dilakukan dengan tidur miring ya. Tidak boleh dilakukan dengan tidur miring, tetapi dia harus duduk. Dia harus duduk untuk rukuk dan sujud. Walaupun ada juga pendapat ya, di dalam keterangan Anas Thalibin, ada juga pendapat yang memperbolehkan rukuk dan sujud dengan isyarat ya. Bagi yang sholat sunnah dengan tidur miring, ada juga yang memperbolehkan. Amma mustalqian falyasihu ma'a imkanil ittija. Sholat sunnah dengan cara tidur terlentang tidak diperbolehkan ya. Tidak sah dan tidak diperbolehkan melakukan sholat sunnah dengan tidur terlentang bila masih mungkin melakukannya dengan ittija, dengan tidur miring. Walaupun sholat dengan tidur terlentang itu menyempurnakan rukuk dan sujudnya, jadi sujud dan rukuknya disempurnakan, itu tetap tidak sah. Mengapa tidak sah? Sebab tidak ada riwayat yang memperbolehkan. Tidak ada riwayat yang memperbolehkan melakukan hal ini. Oleh karena itu, sholat ini tidak diperbolehkan ya. Wa fil majmu'i itolatul qiyami afdalu min taksir rokaat. Di dalam kitab majmu' dijelaskan, kitab majmu' ini pengarangnya Imam Nawawi ya, dijelaskan bahwa itolatul qiyam memperpanjang berdiri, memperlama atau memperpanjang berdiri, afdalu min taksir rokaat, lebih utama daripada memperbanyak rokaat. Jadi rokaat banyak dibandingkan dengan berdiri yang lama, ini lebih utama berdiri yang lama. Kemudian para ulama juga membandingkan lebih baik yang mana, antara melakukan 20 rakaat dengan duduk dan 10 rakaat dengan berdiri. Jadi perbandingan jumlah rakaat tetapi duduk, jumlah rakaat yang lebih banyak tetapi duduk, dibandingkan dengan jumlah rakaat yang sedikit tapi berdiri. Ini oleh para ulama khusus, lebih khususnya di kitab Al-Jawahir, jawaban dari perbandingan ini kemungkinannya dua ya. Kemungkinannya dua. Kemungkinan lebih baik 20 rakaat, kemungkinan juga lebih baik 10 rakaat dengan berdiri. Dan tetapi fatwa sebagian ulama mengatakan 20 rakaat itu lebih baik. Jadi lebih baik 20 rakaat daripada 10 rakaat, walaupun 10 rakaat dilakukan dengan berdiri. Ini fatwa sebagian ulama ya. Mengapa lebih baik? Dikarenakan lebih banyak melakukan rukun sholat ya. Jadi kalau 20 rakaat kan berarti melakukan rukuk 20 kali, melakukan sujud 40 kali ya. Jadi dikarenakan 20 rakaat ini melakukan lebih banyak rukun, maka fatwa ulama lebih mengutamakan 20 rakaat dengan duduk dibandingkan 10 rakaat dengan berdiri. Tetapi mungkin juga hal ini lebih baik 10 rakaat ya. Lebih baik atau lebih utama 10 rakaat. Karena walaupun jumlah rukun salatnya lebih sedikit, tetapi hal itu dilakukan lebih sempurna. Dilakukan lebih sempurna. Dalam arti secara kuantitas kalah, tetapi kualitasnya ini lebih sempurna ya. Lebih sempurna. Dan zahirnya hadis, hadis-hadis yang menjelaskan tentang ini itu zahirnya sama. Sama dalam arti tidak ada yang lebih baik ya, tidak ada yang lebih baik. Dan ada juga permasalahan selain itu, yaitu permasalahan yang dijelaskan oleh Ar-Romli Al-Kabir, artinya Imam Romli yang senior ya. Karena ada dua, ada yang shogir junior, ada yang kabir senior. Pendapat muktamad menurut Ar-Romli Kabir mengutamakan 10 rakaat. Kalau Romli Kabir mengutamakan 10 rakaat. Jadi tadi yang mengutamakan 20 rakaat adalah fatwa sebagian ulama ya. Tapi kalau Romli Kabir mengutamakan 10 rakaat. Sebab hal itu lebih berat dilakukan ya, lebih berat dilakukan. Jadi melakukan sholat 10 rakaat dengan berdiri itu menurut Romli Al-Kabir lebih berat dibandingkan 20 rakaat dengan duduk. Oleh karena itu beliau lebih mengutamakan 10 rakaat dibandingkan 20 rakaat. Kemudian ulama yang lain yaitu Az-Zarkasi dalam kaidahnya. Jadi Imam Zarkasi ini memiliki satu kitab yang menjelaskan tentang kaidah fikih. Beliau di dalam kaidahnya mengatakan bahwa sholat 2 rakaat dengan berdiri itu lebih utama daripada 4 rakaat dengan duduk. Jadi 2 dibandingkan dengan 4 ya. Kalau tadi 10 dibandingkan 20, sekarang 2 dibandingkan dengan 4. Az-Zarkasi mengatakan bahwa sholat 2 rakaat dengan berdiri itu lebih utama dari 4 rakaat dengan duduk. Hal ini dikuatkan dengan hadis afdolus sholati tulul kunut ayil qiyam. Jadi sholat yang paling utama adalah sholat yang berdirinya lama ya, tulul kunut. Nah, kunut yang diartikan dengan berdiri. Dan perbedaan pendapat tadi itu terkhusus bila waktu keduanya sama. Jadi waktu yang dihabiskan untuk melakukan dua sholat yang dibandingkan itu sama. Artinya kalau waktunya lebih banyak salah satu, maka yang lebih lama itulah yang lebih baik. Kemudian jika semua sholat dilakukan dengan berdiri, ya, kalau tadi yang satu berdiri, yang satu duduk. Kalau ini permasalahannya semua sholat dilakukan dengan berdiri antara 10 dan 20 rakaat. Tapi keduanya waktunya sama. Jadi sholat 10 rakaat dengan berdiri dibandingkan dengan sholat 20 rakaat dengan berdiri, namun waktu untuk menyelesaikan keduanya ini sama. Itu yang lebih baik yang mana? Yang lebih baik yang mana? Itu para ulama mengatakan 20 rakaat lebih utama, ya. 20 rakaat lebih utama. Sebab lebih banyak melakukan rukun sholat. Sebab lebih banyak melakukan rukun sholat dan semuanya dilakukan dengan berdiri. Jadi hal tadi perbandingan 20 dan 10 itu membandingkan antara sholat berdiri dan sholat duduk. Kalau yang ini membandingkan lamanya sholat 10 dan 20 waktu yang dihabiskan sama. Ini lebih utama 20, ya, karena 20 rakaat ini lebih banyak melakukan rukun sholat. Wa fir raudhati tatwilus sujudi afdalu min tatwilir ruku. Di dalam kitab raudhah, raudhah ini juga kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi. Jadi Al-Majmu' karangan Imam Nawawi, Ar-Raudhah juga karangan Imam Nawawi. Di dalam kitab Raudhah dijelaskan tatwilus sujud, memperpanjang sujud, memperlama sujud, afdalu min tatwilir ruku, lebih utama daripada memperlama ruku, ya. Jadi perbandingan sujud dan ruku, bila keduanya lama, itu masih lebih utama sujud, ya. Sebab hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Keadaan paling dekat antara hamba dan Tuhannya adalah saat dia sujud.